Jamin kabung bulan. Ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pake malu, cinta ditolak kan dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres kotak, tidak stres. Stres itu jamin kabung mulengan. Ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pake malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Masa bodoh yang penting beres kotak, tidak stres. Sanes itu ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pake